bi'ihsanin ila yaumiddin amma ba'ad. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah kitab Adabul Khidbati Wazifaf fi Sunnah Al-Mutahharah karya Amr ibn Abdul Mun'im Salim hafizallahu ta'ala. Kita masih di bab tentang masalah mendandani pengantin. Qala Nawawi rahimallahu ta'ala, fihi isi hadis ini anjuran untuk tanzif mendandani atau kalau terjemah letternya jadinya tidak nyaman ya, membersihkan pengantin atau pengantin bersih-bersih dalam artian mandi atau kemudian menghilangkan apa yang perlu dihilangkan, wa tazyin dan mendandaninya li zaujiha untuk suaminya, dan dianjurkannya yang lainnya adalah kandungan yang lain, dianjurkannya kumpulnya banyak orang, banyak perempuan untuk itu, untuk mendandani pengantin. Li'annahu karena dalam hal ini yatadhamman mengandung pengumuman pernikahan. Ya, dan fungsi yang lainnya karena perempuan-perempuan yang banyak ikut kumpul ini membuat nyaman si pengantin perempuan, di samping juga yu'adibnaha mengajari adab dan etika bagi si pengantin perempuan, nanti begini-begini langkah-langkahnya. Dan mereka mengajari bagaimana adabnya pengantin perempuan saat zifaf, saat dipertemukan dengan suaminya, itu hak wahali liqa'iha az-zawja, dan pada saat dia berjumpa dengan suaminya. Nah, kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang masalah mendandani pengantin adalah hadis Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Inni qayantu Aisyata radhiyallahu anha." Akulah yang mendandani Aisyah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak dipertemukan dengan Rasulullah. Summa ji'tuhu, kemudian aku mendatangi Nabi, fa da'autuhu, lantas aku mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam li jalwatiha, faja'a maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa ila jambiha, lantas Nabi duduk di samping Aisyah. Demikian hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Kata Ibnu Athir ketika menjelaskan makna at-taqyin, inni qayantu, dari kata-kata at-taqyin, at-taqyin di sini maknanya adalah at-tazyin, mendandani. Ya, jalwah artinya adalah waktu diserahkannya pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Waktu dipertemukannya pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis Anas bin Malik radhiallahu anhu dalam kisah perang Khaybar dan nikahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai radhiallahu anha. Beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, hatta idza kana bitariqi, sehingga jika Nabi itu ada di jalan, di pertengahan jalan menuju pulang ke Madinah, jahazatha lahu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim menyiapkan Safiyah lahu untuk Nabi. Fa'ahdatha lahu minal layli, maka Ummu Sulaim menyerahkan Safiyah lahu kepada Nabi minal layli di waktu malam. Fa'asbaha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam arusan, dan jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pengantin. Dalam satu riwayat, thumma dafa'aha, Nabi menyerahkan Safiyah kepada Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaimlah yang memperlakukan Safiyah, yaitu mendandaninya lahu untuk Nabi dan menyiapkan Safiyah. Qala Nawawi, Nawawi mengatakan hayya'atha, artinya zayyanatha, mendandaninya. Wajammalatha, dan mendandaninya ala adatil arus, sebagaimana kebiasaan pengantin. Bima, dengan dandanan yang tidak terlarang. Contoh dandanan yang terlarang adalah wasyam, tato, wasel, nyambung rambut, dan yang lainnya yang terlarang. Ahdatha, artinya zafatha, ahdaitul arusa ila zawjiha ay zafaftuha. Ini aku serahkan pengantin perempuan tersebut untuk bertemu dengan pengantin laki-laki. Ya, maka kalau di hadis Anas ini, maka Nabi kumpul pertama dengan Safiyah itu malam hari. Sedangkan di hadis yang pertama, kumpulnya Nabi dengan Aisyah itu di siang hari di waktu duha. Ya, maka boleh malam pertama dan boleh siang pertama gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah doa untuk pengantin. Dianjurkan mendoakan pengantin dan mengucapkan selamat kepada pengantin. Ini di antara dalilnya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dan ucapan para perempuan kepada kepada Aisyah, alal khairi wal barakah ala khairi ta'irin. Dan dalil-dalil yang lainnya, itu di antara dalilnya adalah adalah hadis yang telah kita baca. Kemudian apa yang diperbolehkan bagi perempuan untuk dipakai untuk berdandan di malam zifafnya. Maka mendandani perempuan dan mendandaninya la yakunu, tidak boleh kecuali dengan dandanan yang halal baginya dan mubah baginya. Di antaranya adalah al-ightisal, mandi dan membersihkan badan. Yadullu alaihi dalilnya hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha yang telah lewat. Ibunda Aisyah mengatakan, mereka membasuh kepalaku dan mendandaniku. Walakin hadza, akan tapi hal ini dengan syarat tidak ada man yujalliha minan nisa, perempuan yang mendandaninya, wa yuzayyinuha, dan mendandaninya, tidak lam la yutalli', tidak melihat sedikit pun aurat besarnya, yaitu kemaluannya. Karena kalau itu aurat besar, maka lihurmati dzalik, karena hal tersebut hukumnya haram. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Wa amal yauma, adapun di zaman ini, maka banyak perempuan tidaklah taharat, taharat itu tidak merasa nyaman. Ya taharatna artinya tidak merasa nyaman, tidak merasa nyaman, artinya nyaman-nyaman saja. Mendalika adanya perempuan yang melihat aurat besarnya. Bal huwa inda kathir minhunna minal urfil ma'muli bihi, bahkan dengan alasan berdandan kemudian mempercantik diri di salon atau yang lain, bahkan terlihatnya aurat besar pada banyak perempuan termasuk budaya yang dipraktikkan. Wa yusyari'na, mereka segera fi mujamalati ba'dihim al-ba'da bitarsilil arusi wa nahwihi, ya, maka mereka bersegera ya, untuk ya, sebagiannya menyambut yang lainnya dengan memandikan pengantin dan yang semacam itu, satu hal yang tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala dan tidak diizinkan oleh Rasulnya, sebagaimana ya, kama taqaddam fil hadisi sabiq, sebagaimana telah lewat di hadis yang sebelumnya itu, layang du rajulu ila aurati rajuli. Kata An-Nawawi tentang hadis ini, fihi, isi hadis ini, haramnya laki-laki memandang aurat laki-laki dan perempuan memandang aurat perempuan. Kata An-Nawawi, wa hadzal khilafa fihi, dan hukum haram ini tidak diperselisihkan ulama. Kata penulis, wa hadzal fi'lu, perbuatan ini melihat aurat besar, kadzalika, demikian juga adalah haram antara anak perempuan dengan ibunya, antara saudari perempuan dengan saudarinya. Maka kekerabatan darah itu tidaklah boleh jadikan alasan untuk menolak haramnya hal tersebut alal itlaq, sama sekali tidak boleh. Ibnu al-Jauzi rahimallahu taala, beliau punya buku khusus tentang fikih perempuan, judulnya Ahkamun Nisa. Auratil mar'ati, aurat perempuan untuk sesama perempuan itu seperti aurat laki-laki bagi sesama laki-laki, yaitu dari pusar sampai lutut. Namun bukan berarti ketika perempuan itu di lingkungan sesama perempuan kemudian telanjang dada, bukan demikian maksudnya. Namun maksudnya ketika seorang perempuan itu bersama seorang muslimah, bersama dengan sesama muslimah, seandainya bagian atas badan itu perlu terbuka karena mau nyusui anaknya atau yang lainnya, maka itu boleh-boleh saja. Wa umumun nisa'il jahilah, dan umumnya perempuan yang tidak tahu, mereka tidak merasa tidak nyaman, artinya nyaman-nyaman saja, membuka aurat, artinya aurat yang terlarang, yaitu antara pusar sampai lutut, atau sebagian aurat, dalam keadaan ibu itu hadir, dalam keadaan ada ibu, ada saudara perempuan, atau ada anak perempuan. Mereka mengatakan, ini kan kerabat sendiri. Al-ta'lam al-mar'atu, maka hendaklah perempuan mengetahui dan menyadari bahwasanya seorang perempuan jika telah sampai umur 7 tahun, tidak boleh bagi ibunya, saudarinya, tidak pula anak perempuannya untuk memandang auratnya. Ya, kemudian poin berikutnya adalah haramnya dalam rangka berdandan, maka sebagian orang perlu ke pemandian air panas, sauna atau semacam itu. Maka poin selanjutnya adalah haramnya memasuki al-hamamat, pemandian air panas, fi haqqin nisa, untuk perempuan. Falidzalika, oleh karena itu maka haram atas perempuan masuk ke al-hamamat al-ammah. Pemandian air panas al-ammah yang terbuka untuk umum. Hamamat itu makna aslinya dari kata-kata hamim, artinya air panas. Sehingga hamamat itu pemandian dengan uap. Uap dari air panas. Dan ini yang dimaksudkan. Kemudian di bahasa Arab kontemporer, hamam kemudian maknanya di melebar semua kamar mandi, baik dia pakai air panas ataupun tidak. Namun kalau di bahasa para ulama, para ulama fikih, demikian juga yang ada di hadis, yang dimaksud dengan hamamat adalah pemandian umum dengan menggunakan air panas, dan yang dicari darinya adalah uapnya. Alat itu sama al-yauma, yang di zaman ini disebut dengan sebutan sauna. Disebut dengan sauna juga di tempat kita. Kemudian al-bakar, atau bahasa Arab kontemporernya, yang disebut dengan hamam maghribi. Kalau kemudian serapannya secara langsung, ya sauna sama dengan bahasa ini, mungkin bahasa asing. Sedangkan bahasa nama standarnya untuk bahasa Arab, ya hamam maghribi. Kenapa tidak boleh? Karena di sauna ini buka-buka aurat dan melihat aurat. Dan tentang haramnya perempuan mendatangi sauna, ada dua hadis yang sahih. Hadis yang pertama, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh laki-laki memasuki al-hammam, sejenis sauna, kecuali dengan bersarung, artinya tertutup auratnya dari pusar sampai lututnya. Dan barang siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengizinkan masuknya istrinya ke dalam al-hammam. Dan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka jangan duduk di satu jamuan makan, diminum padanya khamar, atau diedarkan padanya khamar. Lihat ke Imam Ahmad dan yang lain. Kemudian dalil yang kedua, dan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dari Abul Malih ibn Usamah, beliau mengatakan, sejumlah perempuan dari penduduk Syam bertamu, dakhala ala, masuk ke rumah Aisyah, bertamu ke rumah Aisyah radhiallahu anha, dan ibunda Aisyah bertanya, siapakah kalian? Maka rombongan tamu perempuan mengatakan, kami penduduk Syam. Ibunda Aisyah mengatakan, la'allakunna, boleh jadi kalian dalam minal qurah allati tadkhulu nisa'uha al-hamamat, dari kampung yang perempuan-perempuan yang masuk ke al-hamamat, ke sauna. Mereka mengatakan betul. Ibunda Aisyah mengatakan, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mamin ra'atin, tidak ada seorang perempuan yang melepas kainnya fi ghairi baitiha, di selain selain rumahnya, kecuali dia merobek tabir antara dia dengan Allah Ta'ala. Diatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lain. Namun larangan perempuan melepas pakaiannya di selain rumahnya, tentu ini tidak dipahami secara mutlak. Karena kita jumpai hadis Fatimah binti Qais yang menjalani yang telah ditalak tiga oleh suaminya, Maka Nabi meminta Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummi Maktum. Nabi katakan di antara alasannya supaya jika engkau perlu melepas pakaianmu, melepas pakaianmu, maka dia tidak melihatmu karena dia buta. Maka hadis ini dalil bolehnya, dan Ibnu Ummi Maktum bukan maka di sini Fatimah binti Qais tinggal di bukan rumahnya. Tinggal bukan di rumahnya. Dan dia melepas pakaiannya untuk keperluan mandi atau yang lainnya. Di rumah Ibnu Ummi Maktum. Dan Nabi pilihkan rumah Ibnu Ummi Maktum karena pertimbangan yang telah Nabi sebutkan. Maka ini menunjukkan kalau kita jejerkan, kita kaitkan dengan hadis Fatimah binti Qais, maka hadis ini tidaklah bersifat mutlak. Namun berdasarkan hadis Fatimah binti Qais, seorang perempuan itu boleh saja melepas kerudungnya atau yang lainnya di bukan rumah suaminya, yang penting aman. Yang penting aman, tidak terlihat lelaki yang tidak berhak melihatnya. Jadi intinya di tidak terlihat oleh laki-laki yang tidak halal melihatnya. Sehingga atau kemudian terlihat oleh laki-laki atau yang tidak halal melihatnya, atau perempuan yang tidak boleh melihat bagian tertentu dari tubuhnya. Oleh karena itu hadis ini dibawakan oleh Ibunda Aisyah untuk masalah pergi ke sauna. Sehingga yang jadi kata kunci adalah terlihatnya aurat pada orang yang tidak punya hak untuk melihatnya. Itu yang terlarang. Dari mana penyimpulan demikian? Di antara alasannya adalah hadis Fatimah binti Qais yang menjalani masa iddah talak tiga suaminya di bukan rumahnya dan bukan umum. Sehingga sebagian perempuan mengamalkan hadis ini tidak pada tempatnya. Hadis ini larangan untuk melepas pakaian bukan di rumahnya atau rumah suaminya. Sebagiannya ketika bertamu, maka tidak berani lepas kerudung padahal dia berada di tempat aman. Padahal dia perlu lepas kerudung karena boleh jadi suasananya panas dan sebagainya. Sebagian perempuan tidak mau dengan alasan hadis ini. Ini satu hal yang tidak benar. Yang benar boleh. Karena yang jadi kata kunci dalam masalah ini adalah di tempat yang itu tidak aman. Tentang qura, qura artinya al-buqa'ah, tempat yang terkumpul padanya beberapa qaryah. Beberapa qaryah kumpul jadi satu, namanya qura. Kemudian di catatan kaki halaman 80. Walakin labudda huna, namun di sini haruslah labudda harus menatanbih, mengingatkan, menyinggung tentang hadis Ummu Darda radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, aku keluar dari hammam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa denganku, dan Rasul bertanya, dari mana wahai Ummu Darda? Aku katakan, dari al-hammam. Maka Nabi mengatakan, demi Allah zat yang jiwaku di tangannya, tidak ada perempuan yang melepas pakaiannya bukan di rumah salah satu ibunya, kecuali dia adalah orang yang merobek, ya semua tabir antara dia dengan Allah Ar-Rahman. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani di Adabu Sifaf. Dan beliau katakan dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lain dengan dua sanad. Anha dari Ibunda Aisyah. Salah satunya sahih dan hadis ini dikuat oleh Al-Mundhiri. Nah, ini tidak disetujui oleh penulis buku yang kita baca. Beliau katakan hadis itu la yasihu tidak sahih min ayi wajihin dari jalur manapun. Dikeluarkan oleh Ad-Daulabi di Al-Kuna, kemudian dikomentar oleh beliau, qultu wa hadza sanadun da'if, ini sanad yang da'if. Kemudian di bagian bawah, lahu tariqun tsanin, ada jalur yang kedua dihadkan Imam Ahmad dari riwayat Zaban ibn Fa'id dan seterusnya, qultu wa hadza sanadun dhaifun jiddan, ini sanad yang dhaif sekali. Kemudian di halaman setelahnya, halaman 81, walahu tariqun thalis, ada jalur yang ketiga diatkan oleh Al-Khatib di kitabnya Maudhi'ul Awhamil Jam'i wa Tafriq. Kemudian beberapa baris setelahnya, waqad a'alla Al-Khatib hadzal haditsa bima dzakarna anifan min dha'fi rawatihi. Hadis ini dinilai cacat oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan alasan yang telah kami sampaikan, yaitu dhaifnya para perawinya. Waqal, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan al-hadisu taba'udu sihatuhu, hadis ini kesahihannya itu jauh. Alasannya karena Madinah, tidak ada di Madinah sejenis sauna di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hamamat innama kanat fi dzalikal waqti, yang namanya hamamat sejenis sauna itu yang ada di zaman itu, yaitu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya di negeri Syam, dan Syam itu daerah kekuasaan Romawi. Ya, maka artinya ini budaya Romawi, wa biladil Faris, dan negeri Persia. Ya, maka ini ada di tempat-tempat negara besar, negara ya, maju. Ini boleh jadi di Romawi ya, yang ada di Syam atau di Persia. Qultu wa hadza, dan perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi ini dikuatkan oleh hadis Ummul Mukminin Aisyah. Tadi ada sejumlah orang Syam yang menjumpai Ibunda Aisyah. Maka zahirnya menunjukkan hal itu, bahasanya hamamat atau sejenis sauna adanya di Syam. Kemudian kata Syekh Amr, kemudian aku jumpai Ibnu Jauzi menyebutkan hadis Abu Umar Darda dari berbagai macam jalur di kitabnya Al-Ilal Al-Mutanahiyah. Kemudian beliau menilainya adalah hadis yang cacat. Thumma qal, kemudian Ibnu Jauzi mengatakan, wa hadzal hadis batilun, hadis ini secara konten batil. Kenapa? Lam yakun indahum hamamun fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat tidak ada yang punya hamam. Nah, kembali ke atas, ya, setelah dua hadis tentang terlarangnya hamam, ya, yang tidak boleh adalah sauna di sauna umum. Ya, kalau di rumah ada, hukumnya berbeda. Wa hadza dalun ala wujubi ittikhadil hamam fil manzil. Maka hadis ini dalil wajibnya ya, memiliki al-hamam, al-hamam dalam pengertian sejenis sauna di rumah, supaya mencukupi sehingga tidak perlu ad-dukhul, masuk ke semisal hamamat ini yang dia pada hakikatnya adalah buyut ajnabiyatin, ya, wahiyya fi haqiqati amriya buyutun ajnabiyatun, ya, rumah yang isinya perempuan-perempuan yang bukan siapa-siapanya, atau rumah yang asing, wa amakin maubu'atun, tidaklah yartaduha, tidaklah mendatanginya kecuali orang-orang yang ahlu raib, orang-orang yang mempunyai perbuatan yang mencurigakan, ahlil fasad, orang yang rusak, al-mujun, yang tidak punya malu. Ini makanan maubu'atun, tempat yang busuk. Ya, kemudian selanjutnya di antara kebersihan adalah mencabut bulu ketiak dan bulu kemaluan. Li'annaha, karena bulu-bulu ini adalah di antara tempat berkumpulnya kotoran dan bau yang tidak sedap. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan secara umum untuk memperhatikan hal tersebut pada perempuan dan laki-laki ala hadin sawa, dengan status sama. Laki-laki perempuan diperintahkan untuk memperhatikan hal ini sebagaimana laki-laki. Dasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau sampaikan atau beliau marfu'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, fitrah itu ada lima, atau lima bagian dari fitrah, dari dua pilihan kalimat ini yang tepat secara makna kalimat kedua. Al-mahal merupakan bagian dari fitrah, yaitu berkhitan, istihdad, membersihkan bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan menggunting kumis. Dia kenalah Al-Bukhari dan Muslim. Atau sebelumnya tadi perkataan penulis tentang masalah hamam, wa hadza dalun ala wujub ittikhadil hamam fil manzil, maka kalimat wujub tentu bermasalah. Mengatakan wajib. Maka wajib suami bikin sauna di rumahnya. Kalau tidak nakadusa. Maka ini tentu tidak tepat. Kalau dinyatakan secara general semacam itu. Maka mungkin lebih tepat kalau mungkin pentingnya punya al-hamam. Jika terutama jika istri memerlukannya. Tapi kalau sampai mengatakan wujub, wajib, tentu tidak tepat. Kecuali jika hamam di sini artinya kamar mandi umum. Nih. Kalau hamam di sini artinya kamar mandi sebagaimana kamar mandi kita, bukan kamar mandi dengan makna sauna, padahal tadi telah disampaikan oleh penulis bahasanya hamam di sini maknanya sauna di depanan. Kalau Hamam di sini dalam artian kamar mandi biasa maka betul wujub, wajib. Punya ada kamar mandi di dalam rumah. Supaya kemudian bukan mandi di tempat umum, apalagi di bahasa kita misalnya di sungai dan yang lainnya. Maka wajib ada kamar mandi di rumah untuk terjaganya aurat. Tapi kalau hammam itu maknanya sebagaimana kata penulis di awal, maknanya adalah as-sauna ya, atau hammam maghribi, maka mengatakan ini menjadi sebuah kewajiban tentu satu hal yang tidak tepat. Bahkan Nabi di masa hidup Nabi para sahabat tidak punya sauna. Ya, tadi sebagaimana telah kita baca perkataan Ibnul Jauzi dan Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian juga perkataan Ibnul Jauzi. Nabi dan para sahabat tidak punya sauna. Kalau itu wajib, tentu yang pertama kali melakukan kewajiban adalah Nabi dan para sahabat. Ya, maka jika yang dimaksud dengan hammam itu adalah hammam biasa, maka wajib betul. Tapi jika hammam yang dimaksudkan adalah sauna, sebagaimana makna hammam di hadis, ya, maka ini satu hal yang tidak benar. Mengatakan wajib satu hal yang tidak benar. Ya, maka paling banter mengatakan pentingnya jika istri membutuhkan ke sauna sehingga tidak perlu harus keluar, namun sudah ada di dalam rumah. Kemudian kembali ke hadis khams min al-fitrah. Kalau Nawawi mengatakan, adapun istihdad adalah maknanya mengerok bulu kemaluan. Disebut dengan sebutan istihdad karena digunakannya hadidah. Hadidah maknanya adalah musa, pisau cukur yang tajam, wawasunnatun, dan dia hukumnya dianjurkan. Dan yang jadi inti adalah membersihkan tempat itu. Artinya tidak harus dengan alat seperti itu. Wal afdal, namun yang terbaik untuk bulu kemaluan adalah dikerok. Namun ya juzu boleh bilqas, digunting atau dicabut atau dikasih obat perontok. Naurah. Wal murad, dan yang dimaksud dengan al-an adalah bulu yang ada di bagian atas dzakar laki-laki dan sekitarnya. Demikian juga bulu yang ada di sekitar farji perempuan. Wa nuqila an Abil Abbas ibn Surayt, namun dinukil dari Abu Abbas ibn Surayt bahasanya al-ana itu adalah bulu yang sehingga kalau digabungkan fayahsul, maka terwujudlah dari penggabungan hal ini perkataan Abul Hasan ibn Surayt dan yang lain, dianjurkan mengerok semua bulu yang ada di jalan depan ataupun jalan belakang dan sekitar keduanya. Jadi kalau An-Nawawi itu menggabungkan penjelasan, tidak melakukan tarjih di antara dua versi tentang definisi al-anah, namun beliau gabungkan. Ya, dua-duanya itu al-anah. Ya, ada dua pendapat tentang definisi al-anah. Pendapat pertama mengatakan bahasanya dia adalah di sekitar dzakar atau di sekitar farji, artinya jalan depan. Dan pendapat yang kedua mengatakan kalau dia adalah seputar jalan belakang. Kemudian yang kuat, yang kemudian dipilih oleh An-Nawawi dua-duanya. Nah, tentang kegiatan ini, wa mu'akadun, kata penulis ini ditekankan untuk perempuan ketika dukhul wal bina biha, ketika dia malam pertama dengan suaminya. Kemudian yang kedua, kegiatan ini ditekankan ketika suaminya pulang dari safar. Berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu peperangan, maka tatkala kami tiba di Madinah, kami cepat-cepat mau pergi untuk nadkhul masuk ke rumah kami masing-masing. Maka Nabi menegur kami dengan mengatakan, amhilu, sabar. Hatta nadkhula lailan, sampai di Madinah pagi Nabi larang untuk langsung pulang. Supaya kita masuk, hendaknya kita masuk malam saja, Isya, nanti habis Isya. Kenapa tidak langsung pulang? Supaya wanita yang rambutnya acak-acakan bersisir, supaya al-maghibah, wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, itu melakukan istihdad, yaitu membersihkan bulu kemaluan. Kata penulis, fadallah hadal hadis, maka hadis ini dalil yang menunjukkan anjuran seorang perempuan, seorang istri menyiapkan atau menyiapkan diri atau berdandan untuk suaminya al-maghib, yang pulang dari safar, yang pergi safar, dia sambut, dia dandani diri dengan mencabut bulu ketiak dan membersihkan bulu kemaluan. Jika demikian untuk suami yang pulang dari safar, maka al-aula, maka yang lebih utama tanpa ragu adalah fiman, perempuan yang yuzmanu al-bina'u biha, telah tiba masa al-bina', kumpul dengan suami, dipertemukan dengan suami. Maka dan berdasarkan hadis ini, maka di antara waktu yang dianjurkan untuk hubungan biologis adalah ketika suami pulang dari safar. Dan hadis ini menunjukkan bagaimanakah semangat luar biasa para sahabiah dalam masalah melayani suami. Mereka punya semangat ketika suami itu safar, maka tidak ada orang yang jadi tujuan saya berdandan. Maka banyak dari mereka rambutnya kusut dan acak-acakan, enggak ngurus dirinya. Karena punya prinsip, ya saya sisir untuk siapa. Akhirnya rambutnya pun tidak diurus. Jika rambut tidak diurus, apalagi bagian yang lainnya. Maka mereka, para suaminya semangat untuk berdandan, mempercantik diri kalau ada suaminya. Kemudian motong kuku dan tahdzib dan menata dengan baik kuku berdasarkan hadis Abu Hurairah yang telah lewat. Kemudian menyisir rambut kepala dan taskin, makna letter-letternya, terjemahan letter-letternya, menenangkannya atau merapikannya gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki rambut kepala, maka adalah dia memuliakan rambut kepalanya. Jangan dibiarkan acak-acakan, tidak karuan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangiku, lantas Nabi melihat ada seorang yang rambutnya acak-acakan, qatafarqa sya'ruhu, acak-acakan rambut kepalanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah amakan, apakah tidakkah dia mendapatkan alat yang bisa dia gunakan untuk merapikan rambut kepalanya? Dan Nabi melihat ada seorang yang memakai pakaian yang kotor. Nabi komentari, tidakkah dia menjumpai yajitu hada, apakah orang ini tidak menjumpai air yang dia bisa gunakan untuk mencuci pakaiannya? Dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan yang lain. Maka hadis pertama bersifat umum, bahkan meskipun itu khusus untuk laki-laki, maka perempuan lebih-lebih lagi mendapatkan hukum yang sama karena banyaknya rambut perempuan. Walianaha, dan karena rambut itu ada di antara bertandanya orang perempuan di depan suaminya. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan tentang sebaik-baik perempuan yang taat jika diperintahkan dan yang senang jika dipandang. Dan ini bersifat umum. Dan segala sarana untuk terwujudnya hal yang dianjurkan, hukumnya dianjurkan. Dan perempuan dalam hal ini adalah belahan laki-laki, yaitu mendapatkan hukum yang sama dengan laki-laki. Kemudian at-tatay memakai parfum, wata'atur dan pakai parfum. Maka hendaknya suami tidaklah menjumpai dari istrinya kecuali bau yang sedap. Tidaklah dia mencium bau dari istrinya kecuali yang menyenangkannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sini ada perempuan dari Bani Israel memiliki cincin dari emas dan dia isi mata cincinnya dengan kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa kasturi adalah parfum yang paling wangi." Abul Aswad Ad-Duali, bapak ilmu nahwu, berwasiat kepada anak perempuannya ketika anak perempuannya menikah. Beliau berkata kepada perempuannya, "Innaka lan tanali ma'indahu ila billutfi." Engkau tidak akan mendapatkan apa yang dimiliki oleh suami, baik rasa cinta, sayang, dan yang lainnya, ila bilutfi, kecuali dengan sikap lembut. Wa'lami, dan ketailah bahasanya, parfum inna atyabatib, bahasanya parfum yang paling wangi adalah al-ma'u, air. Catatan kaki, perkataan Abul Aswad Ad-Duali ini dinisbatkan oleh Ibnul Jauzi di Ahkamun Nisa kepada Ibn Abi Dunya dengan sanad yang sahih. Namun wallahu a'lam apa yang dimaksud dengan al-ma'u. Namun kalau dihubungkan dengan hadis, harusnya itu maknanya adalah kasturi. Mungkin air yang dimaksudkan adalah cairan kasturi. Kemudian memberi warna kuku dan bercelak. Telah lewat di hadis Subaiyah al-Aslamiyah radhiyallahu anha, bahasanya tatkala dia tasyawafat, menginginkan lil khattab untuk dilamar, ikhtadabat, maka dia memberikan warna untuk kuku dan bercelak. Fahuwa, maka hal ini fil bina, ketika kemudian malam pertama, aula, lebih utama. Wala syakin, tanpa ragu. Tasyawafa artinya menginginkan atau mengharapkan. Al-Khattab, datangnya orang lelaki yang melamar, irtadobat, maka beliau memakai, memberi warna pada kukunya, kemudian watakahalat, dan memakai celak. Namun makna kalimat ini bukan berarti beliau keluar rumah dalam keadaan demikian, dilihat laki-laki dalam keadaan bercelak dan kukunya berwarna. Namun maksudnya, sebagaimana penjelasan saya Sa'ad Ats-Tsauri di syarah beliau untuk Umdatul Ahkam, yang dimaksud dengan anna habasin Subay al-Aslamiyah itu tasyawafat lil khattab ikhtadabat waqta kahalat, itu maknanya adalah beliau berdandan, dan dengan dandanan ini, yang ini dinampakkan kepada para perempuan. Ya, dinampakkan kepada para perempuan sehingga dilihat oleh sesama perempuan. Ya, nanti dia harapkan ini menjadi batu loncatan. Perempuan ini bilang kepada, boleh jadi kakak laki-lakinya, atau adik laki-lakinya, atau saudaranya, ini ada perempuan yang siap dilamar. Ini bahasa isyarat kalau dia siap dilamar. Jadi ini dia nampakkan pada sesama perempuan, supaya perempuan ini yang lihat ini tahu kalau ini siap untuk dilamar. Ini bahasa isyarat, dia tidak ngomong-ngomong, saya sudah pengen nikah, saya pengen nikah. Nah, pengen nikahnya pakai bahasa isyarat, berdandan ketika ketemu sesama perempuan. Jadi di masa sahabat itu demikian. Perempuan itu ketika ingin nikah, maka dia ngomongnya tidak vulgar. Saya ingin nikah. Ya. Namun sudah ada bahasa isyarat, hukum tidak tertulis, ada budaya. Ketika di kumpulan sesama perempuan, kok ini berdandan menarik. Ini berdandan menarik. Nah, ini artinya pengin nikah. Nah, dan ini tentu lebih enak daripada budaya Jawa katanya kalau masak asin pengin nikah. Kalau masakannya kemudian asin, wah itu pengin nikah ya. Nah, itu kan bikin menderita yang makan masakan asin kan. Lebih keren budayanya orang Arab ya. Daripada ada orang yang jadi korban penderitaan karena makan makanan yang asing, yang asin, tinggal dia berdandan. Ya, mendandani kukunya, mendandani apa wajahnya. Ya, maka nanti perempuan sesama perempuan sudah tahu, oh ini mengharapkan ada lelaki yang segera melamarnya. Nanti yang merasa perlu punya koneksi gitu, ini akan menghubungkannya. Itu penjelasan Syaikh Ats-Tsauri tentang hadis ini, Subaihah Aslamiyah. Kemudian syurutu hadzih zinah, syarat berhias ini dan parameternya. Ila anna hadzih zinah, akan tapi berdandan untuk pengantin ini memiliki syarat-syarat syar'i yang mengikat laha kegiatan berdandan, yang mengatur kegiatan berdandan. Yang pertama, dia tidak, perempuan ini, si pengantin perempuan tidaklah menampakkan dandanannya kepada laki-laki yang bukan suaminya, bukan mahramnya, sebagaimana dilakukan oleh banyak, bahkan mayoritas perempuan di zaman ini. Maka perbuatan ini sangat haramnya, bahkan ini termasuk dosa besar. Kemudian yang kedua, dia tidak berdandan dengan sesuatu hal yang haram. Wasofa ya'ti, nanti akan disampaikan pembahasan tentang berdandan yang tidak boleh dan pelanggaran perempuan dalam masalah ini. Yang ketiga, tidak dia nampakkan dandanan ini di depan non-muslim, non-muslimah. Ya, karena hukum wanita non-muslim itu seperti hukum laki-laki ajnabi. Ya, berdasarkan firman Allah Ta'ala, au nisa'ihinna. Ya, dan ini dia, perempuan boleh menampakkan perhiasannya, kemudian zinahnya, bagian yang menarik dari tubuhnya, hanya kepada sesama perempuannya. Perempuannya dimaknai dengan perempuan sesama muslim, sehingga ghairu muslimah, non muslim, di kata penulis hukumnya sebagaimana hukum lelaki ajnabi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kata-kata nisa'ihina ini antisipasi sehingga tidak termasuk dalam masalah ini perempuan musyrikah. Oleh karena itu, wanita musyrikah non-muslim itu tidak fala, tidak boleh menjadi qabilah lil muslimah. Qabilah itu dukun bayi. Ya, atau berarti bidan yang menolong persalinan. Lil muslimah, bagi wanita muslimah, wala tadkhulu ma'ahunna al-hammam. Dan kata Ibn Taimiyah, dan wanita non muslim ini tidak boleh masuk bersama wanita muslimah ke al-hammam, ke sauna. Dan di situ kemudian sehingga wanita non muslim ini bisa melihat aurat muslimah, antara pusar aurat muslimah. Meskipun itu bukan aurat antara pusar sampai lutut. Karena tadi disampaikan pusar sampai lutut itu kalau untuk sesama muslimah. Dan berdasarkan penjelasan di sini, kalau dengan non muslim, dengan wanita non muslim, maka seperti pakaian semestinya memakai pakaian sebagaimana berpakaian di hadapan laki-laki ajnabi. Sehingga tidak boleh bareng ke hamam, meskipun di hamam dia meskipun di hamam si wanita muslimah ini menutup dari pusar sampai lutut sebagaimana yang jadi kewajibannya. Ya, kemudian kaidah yang keempat, ya, tidaklah dia nampakkan aurat besarnya yaitu kemaluannya di hadapan siapapun abadan sama sekali, baik wanita yang bertukar kerabatnya ataupun bukan kerabatnya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.